Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlil falahadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil quranil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ba'asyiral muslimin wal muslimat. Ikhwati fillah rahimakumullah. Bingung atau tidak bingung. Ragu maupun tidak ragu, ketenangan dan keyakinan itu sangat tergantung dengan kemapanan ilmu. Semakin mapan ilmunya, semakin tenang. Semakin baik dalam pemahaman, maka dia tidak akan bingung. Contohnya banyak dan betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Kita berbicara tentang apapun itu akhirnya kembali kepada kemapanan ilmu. Seseorang menghadapi masalah. Masalah apa saja itu? Masalah keduniaan lah. Listrik barangkali sebagai contoh sederhana lah. Nggih, Pak. Masalah listrik, instalasi di rumah kita sendiri. Tentunya sangat berbeda dalam mengambil sikap antara si A yang mengerti tentang instalasi listrik. Bahkan dia belajar, bekerja di bagian instalasi listrik. Ketika listrik tiba-tiba padam, kemudian di salah satu titik mengeluarkan asap, dia tahu apa yang harus dilakukan. Nggak bingung. Langkah-langkahnya apa? Untuk pengamanan, supaya kerusakan tidak bertambah parah. Si B yang nggak ngerti apa-apa tentang listrik, plus minus aja dia nggak paham. Ya sikapnya tentu akan bingung ketika tiba-tiba listrik mati, kemudian suara ada bau kabel terbakar, udah teriak-teriak mungkin. Itu contoh sangat sederhana sekali dalam kehidupan kita. Masalah bangunan juga sama kalau ingin mencari contoh yang lain. Bertani, beternak, orang sakit. Ada seseorang yang tiba-tiba kejang. Tentunya sikap berbeda antara si A, seorang dokter, dengan si B, awam. Ya seperti kita, gak ngerti apa-apa. Melihat kejang-kejang seperti itu, kita udah bingung. Karena kita gak ngerti ilmunya. Tapi seorang dokter, dia dengan tenang menangani. Langkah pertama begini, diperiksa nadinya, diperiksa jantungnya, nafasnya, semua dicek dia. Dia faham. Sehingga akhirnya tenang. Itu contoh nyata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kita rasakan dalam kehidupan. Nah, contoh-contoh tadi, mudah-mudahan sudah bisa kita pahami. Termasuk juga kita di dalam beragama. Melaksanakan Islam, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih khusus lagi ketika kita ingin meniti manhaj as-salafus salih. Ingin menjadi seorang salafi dalam arti yang sesungguhnya. dalam praktek beragama untuk melaksanakan ibadah. Si A yang mengerti dan faham ilmu akan jauh lebih tenang, bahkan betul-betul tenang dalam beribadah. Dia tidak akan bingung, tidak akan ragu. Dihadapkan dengan kondisi seperti ini, dia faham yang harus dilakukan demikian. Dalam kondisi yang lain, dia tepat mengambil keputusan harus begini. Yakin. Kenapa? Dia faham untuk kasus seperti ini, dalil yang digunakan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat fulan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau dalam kondisi yang seperti ini, maka sikap yang diambil berbeda. Berdasarkan hadis ini yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang sahih. Tapi bagi yang tidak memiliki ilmu bingung, aku butuh biaya. Saya harus bagaimana? Akan bingung. Dalam meniti manhaj salaf juga seperti itu. Yang tidak faham akan bingung. Kok sama-sama salafi kok pecah ya? Sama-sama salafi kok ribut ya? Itu karena dia gak paham. Mereka yang betul-betul paham dan mengerti tidak akan bingung. Persis dan sama dengan beberapa contoh yang telah saya berikan di depan tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana dengan kita yang tidak memiliki ilmu, kurang matang, tidak mapan, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita sepakat. Kalau yang ilmunya mapan, pengalamannya sudah baik, dia tidak akan bingung menghadapi apapun yang terjadi. Kenapa? Dia faham, mengerti. Tapi bagi kita, bahkan rata-rata kita tidak memiliki ilmu yang cukup, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memohon bimbingan. Dalam hal ini kepada para ulama. Karena merekalah yang mengerti dan faham betul tentang agama, tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tentang al-manhaj as-salafi, dan seterusnya. Jangan kemudian justru dibalik, bingung, akhirnya malah pesimis, semangatnya turun. Kalau kayak gini caranya, gak mau ngaji lagi lah. Loh kenapa? Ribut, urusan ini, urusan itu. Itu sikap yang keliru. Keputusan yang salah. Ketika kita berada di atas sebuah kapal, dalam situasi ombak yang cukup besar, bahkan badai, apa yang kita lakukan saat itu? Melepaskan pegangan? Atau justru semakin kuat kita berpegang? Harusnya kan yang kedua, ketika kapal itu betul-betul terbawa ombak, bukan malah berdiri begini, ya jatuh. Bisa terhempas oleh ombak. Tapi ketika ada goncangan yang kuat sekali, yang harus kita lakukan, semakin kencang kita berpegang. Dalam beragama pun seperti itu. Dalam meniti manhaj as-salaf juga demikian. Ketika ada goncangan, bukan malah turun semangat, meninggalkan majelis ilmu, menjauh dari orang-orang yang berilmu, dia justru akan jatuh, terhempas. Tapi ketika ada hal-hal yang kita nilai membingungkan, dia justru kita semakin semangat untuk memakmurkan majelis-majelis ilmu. Kita semangat untuk meminta petunjuk dan bimbingan kepada para ulama, apa yang harus kita lakukan. Itu jalan yang benar. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada sebuah materi yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri hafizahullahu taala. Ada sebuah kumpulan kajian yang di translate dari suara dalam bentuk tulisan, berubah menjadi tulisan. Kemudian oleh tim yang menghimpun kajian-kajian tersebut diberi judul Majmu'ah Ar-Rasail Al-Jabiriyah Fi Masail Ilmiyah Wifqal Kitabi Wassunnatin Nabawiyah. Artinya himpunan beberapa risalah dalam beberapa pembahasan ilmiah sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah dari Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca hasil translate ini ada penambahan pencerahan untuk kita semua di dalam praktek beragama, dalam praktek beribadah, dalam praktek kita bermanhaj. Insyaallah Ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Setelah menyampaikan mukaddimah ini, kata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, "Fa ma'asyiral sami'in was sami'at min ahli Islam." Para pendengar, baik putra maupun putri, kaum muslimin dan muslimat, hayyakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan dan kemuliaan untuk Anda semua. Haitsu kanat wajjahtukum, dalam kesempatan ketika saya bisa berjumpa dengan Anda semua. Waqad araftum mawdhu'a haditsina ma'akum hadhihi al-lailah allati nas'alullaha an takuna mubarakatan 'alaina wa 'alaikum. Anda-anda sudah mengerti dan mengetahui bahwa tema kita malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan, mudah-mudahan itu adalah permintaan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam ini dipenuhi berkah. Allah memberikan berkah untuk kita semua, kami dan Anda-anda yang hadir di sini. Wa hadzal haditsu allazi sa'uhadditsukum bihi. Ada sebuah riwayat yang ingin saya sampaikan. Taratan yurwa 'anil Imam Malik. Ada yang meriwayatkan ucapan berikut ini adalah ucapan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu satu dari 4 ulama besar. Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i rahimahumullah. Disebutkan Imam Malik mengatakan, La yuslihu akhira hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Jadi ada riwayat menyebut Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa kondisi akhir umat ini di zaman kita tidak akan mungkin bisa baik. Tidak akan mungkin bisa baik kecuali kita menggunakan langkah-langkah dan cara yang sudah ditempuh oleh generasi awal umat ini. Generasi awal umat ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, adalah generasi yang baik, generasi yang sukses, generasi yang istiqomah. Maka ketika kita ingin sukses, ingin berhasil, ingin istiqomah, maka tidak ada cara lain kecuali ayo kita tiru, mari kita teladani apa yang sudah ditempuh oleh para pendahulu kita. As-salafus salih. Kata-kata ini luar biasa. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan ide-ide baru, wacana-wacana yang baru. Caranya bagaimana ya supaya umat ini jaya, sukses seperti generasi pertama umat dari kalangan sahabat. Kita ingin Islam itu betul-betul jaya, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan merata seperti yang telah dialami oleh umat Islam di awalnya. Nah, ketika kita berbicara tentang hal-hal seperti itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, maka jawabannya sangat sederhana sekali. Kalau ingin sukses, jaya seperti generasi pertama umat ini, maka cara dan langkah yang kita tempuh harus sesuai dengan cara dan langkah yang sudah ditempuh oleh mereka, para pendahulu kita. Wa taratan yurwa min tariqi Malikin an Syekhihi Wahab ibn Kaisan rahimallahu al-jami'. Ada juga riwayat yang menyebut bahwa ucapan tadi itu bukan ucapan Imam Malik rahimahullah, tetapi ucapan gurunya Imam Malik, yaitu Wahab ibn Kaisan rahimahullah. Wa akhrajahu min hadha at-tariq al-Imam al-Hafiz Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullahu taala fi tamhid bi sanadihi ila Asbagh ibn al-Faraj anil Imam Malikin rahimahullah. Riwayat yang kedua ini diperkuat oleh sebuah sanad yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Umar ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau At-Tamhid, bahwasanya Imam Malik rahimahullah taala bercerita, kana Wahab ibn Kaisan yaq'udu ilaina wa la yakumu hatta yaqula lana i'lamu annahu lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Jadi Imam Malik rahimahullah taala bercerita, dulu guru kami yang namanya Wahab ibn Kaisan setiap kali duduk mengajar, karena beliau adalah gurunya, setiap kali beliau duduk mengajar, beliau ketika berdiri karena sudah selesai mata pelajarannya, taklimnya sudah berakhir, beliau tidak akan berdiri meninggalkan kami sampai mengingatkan kami. Kata beliau, i'lamu, ingatlah selalu, annahu lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalah. Kondisi umat Islam di akhir zaman seperti ini, itu tidak akan mungkin baik kecuali dengan menempuh langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh generasi pertama umat ini. Jadi setiap kali taklim, pelajaran Wahab ibn Kaisan rahimahullah ta'ala itu selalu mengingatkan murid-muridnya. Mengingatkan yang hadir bahwa kalau ingin baik, sukses, berhasil, tidak ada cara lain. Harus mencontoh dan meneladani generasi pertama umat ini. Qultu li Malikin wal qailu Asbagh ibn al-Faraj, madza yurid? Qala yurid badi ad-din aw at-taqwa. Saya tanyakan kepada Imam Malik, maksud beliau apa Wahab ibn Kaisan? Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, maksud beliau adalah dasar-dasar beragama atau ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum saya lanjutkan, ada sebuah susunan kalimat yang sangat luar biasa sekali. Susunan kalimat itu berbunyi, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalah. Artinya, kondisi akhir umat ini, seperti sekarang di zaman kita, tidak akan mungkin menjadi baik. Tidak bisa baik. Kecuali dengan menempuh langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh generasi pertama umat ini. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Itu tidak bisa ditawar. Maka tugas dan kewajiban kita adalah belajar. Generasi pertama umat ini dahulu bagaimana? Ibadahnya, keilmuannya, istiqomahnya, berjihad fisabilillahnya, amaliyah mereka. Dalam urusan apa saja, bahkan sampai urusan yang kaitannya dengan dunia, peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, keluarga, pendidikan anak. Kalau kita ingin sukses di tiap-tiap hal tadi, maka ayo kita pelajari saja warisan-warisan dari generasi pertama umat ini yang itu diwujudkan dalam bentuk ilmu. Dan itu sudah tercantum, tercatat rapi dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama rahimahumullah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, wal ma'na annal ummata lan tasluh walan yastaqima laha halun wala tantazim laha hayatun 'ala al-islam wa sunnah illa bisuluki maslaki salafi as-salih. Artinya, umat Islam ini tidak akan mungkin sukses, tidak akan mungkin berhasil, tertata di atas Islam dan sunnah, kecuali dengan menempuh jalannya as-salafus salih. Sekarang ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang merindukan dan mengeluh-elukan Islam supaya jaya, sukses itu luar biasa banyaknya. Yang berteriak ingin memperjuangkan Islam, itu banyak kelompok, banyak pihak. Apakah yang mereka perjuangkan itu akan berhasil? Jawabannya tidak. Tidak akan berhasil. Kecuali langkah-langkah yang ditempuh itu menyesuaikan dengan as-salafus salih. Bagaimana mungkin Islam itu akan jaya? Islam itu akan sukses ketika perjuangan itu diwarnai dengan aksi, unjuk rasa, dan demonstrasi. Bagaimana mungkin akan sukses dan berhasil ketika perjuangan, kalau itu disebut dengan perjuangan, dipenuhi dengan caci maki, penghinaan, dan celaan? Gak akan mungkin bisa. Nah, terus bagaimana? Ya belajar. Pelajari kembali. Apakah ulama salaf dulu mengajarkan seperti itu? Apakah sahabat-sahabat Nabi pernah melakukannya? Apakah para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in memberikan contoh untuk melakukannya? Kalau tidak, jangan harap berhasil. Tidak akan mungkin berhasil. Nah. Lalu yang disebut salafus saleh itu siapa? Wahum kullu man mawa ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala adhari. Mereka adalah setiap orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terpenting adalah para sahabat, terutama as-sabiqun al-awwalun, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena mereka, para sahabat itu, mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang sangat bisa dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang adil, amanah. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan tentang para sahabat, majhuluhum ma'lum. Kalau seorang sahabat tidak kita kenal siapa namanya, asalkan dipastikan beliau adalah seorang sahabat Nabi, maka harus kita percaya. Walaupun kita tidak tahu siapa namanya. Misal ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama tabi'in mengatakan ada seorang sahabat bercerita kepada saya, tapi tidak diceritakan sahabat itu siapa namanya. Tidak diceritakan sahabat itu berasal dari mana. Tapi karena tabi'in itu dengan tegas mengatakan yang menceritakan kepada saya adalah seorang sahabat Nabi, harus kita percaya. Kenapa? Sekali lagi, para sahabat itu sudah mendapatkan rekomendasi. Beliau rahimahullahu ta'ala memberikan keterangan, maksudnya ketika ada seorang tabi'in terpercaya menyampaikan ada seseorang yang pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, seorang sahabat Nabi menceritakan untuk saya sebuah hadis. Kita tidak kenal siapa namanya. Kata beliau, fala yufattash fi hali. Maka kita tidak perlu susah payah, tidak perlu capek lelah untuk meneliti siapa sahabat yang dimaksud. Asalkan statusnya sudah dipastikan sahabat, selesai. Nah, gak perlu lagi kita cari-cari, sahabatnya siapa sih? Kenapa? Karena semua sahabat tanpa terkecuali adalah orang-orang yang terpercaya. Maka beliau mengatakan as-sahabatu radhiyallahu anhum hum asasus salafis salih. Sehingga para sahabat itu merupakan inti dari as-salafus salih. Ketika kita menyebut salafus salih, salaf, Ketika kita menyebut diri sebagai seorang salafi, salafi, salafi. Maka yang paling mendasar adalah siapa salafus saleh? Yang paling mendasar adalah as-salafus saleh, mereka sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Siapapun dari kita yang menyebut dirinya sebagai seorang salafi, konsekuensinya harus mengikuti dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka para sahabat itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain, yaitu annahum hum wahdahum man syahadut tanzil. Karena generasi sahabat adalah generasi yang langsung menyaksikan Al-Qur'an itu diturunkan. Wa talaqqau din ghaddan tariyan. Mereka langsung menerima ajaran agama itu masih segar, masih murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang berikutnya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain betul-betul telah menyampaikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Mereka para sahabat tidak memberikan tambahan, juga tidak melakukan pengurangan. Apapun yang mereka peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pula yang disampaikan kepada umat. Oleh sebab itu, ijma yang dilakukan oleh para sahabat adalah hujjah la yasughu khilafu. Kalau para sahabat sudah berijma, sepakat, maka ijma'nya para sahabat itu menjadi hujjah, sebuah dalil. Karena kita yakin para sahabat tidak akan mungkin berijma tanpa ada dasar dari Al-Quran, tanpa ada dasar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin mereka berijma tanpa ada dasar ilmunya. Maka la yasughu khilafu. Maka tidak boleh kita menyelisihi ijma'nya para sahabat. Barang siapa yang secara sengaja menyelisihi dan melanggar ijma', ijma' itu artinya kesepakatan. Barang siapa secara sengaja melanggar kesepakatan yang telah dilakukan oleh para sahabat, maka statusnya orang tersebut telah tersesat, pengikut hawa nafsu, wajib untuk dijauhi, wajib untuk dihindari. Kenapa? Ya karena dia sudah melanggar aturan-aturan agama. Maka Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizullah mengatakan, fa idza taqarrara hadza faly'lam kullu muslimin wa muslimatin anna hadhihi an-nasihah laha syawahiduha min al-kitabil karim wa min sahihi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau sudah jelas seperti ini, maka mestinya setiap muslim dan muslimah memahami bahwa nasihat yang diberikan tadi oleh Imam Malik atau juga oleh gurunya, dan bisa saja awalnya dari sang guru Wahab Ibnu Kaisan, kemudian diikuti oleh muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam kalimat-kalimat bijak tadi, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Kondisi akhir umat ini di zaman kita tidak akan mungkin menjadi baik kecuali dengan menempuh langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh generasi awal umat ini. Yaitu siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan as-salafus saleh seluruhnya. Nah, nasihat ini ada pendukung dan penguatnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan penguat-penguat itu statusnya mutawatir. Mutawatir. Nah, beliau rahimahullah, beliau hafizahullah ta'ala Asy-Syaikh Ubaid memberikan beberapa contoh. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh ada teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagi orang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Al-Hujurat ayat 1. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya mendahului Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita berbicara, bersikap, berbuat tanpa ada dasarnya dalam bentuk perintah dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakan ya Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti saya. Ikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah akan mencintai kalian. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi tanda kebenaran cinta kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan setelah membawakan tiga ayat ini, barang siapa betul-betul merenungkan ayat-ayat ini, juga makna yang terkandung dalam ayat-ayat ini, maka dia pasti jelas, tegas, terang sekali. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutup semua pintu. Semua pintu sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu yang dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya satu. Yaitu tariqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau ingin disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan cari jalan sendiri. Jangan ikuti jalan siapapun orangnya. Tapi ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau adalah teladan kita, contoh kita, harus kita ikuti. Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya, kata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan juga ucapan para ulama sebelum Imam Malik dan setelahnya. Kata para ulama, as-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha najah. Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu ibarat kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Man rakibaha najah. Siapa yang naik di atas kapal itu pasti selamat. Kalau ingin selamat, sukses, ikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaisa lahu an yada'aha liqauli ahadin minal bashar. Kata Imam Asy-Syafi'i, kaum muslimin sudah sepakat bahwa siapapun yang sudah mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meninggalkan sunnah Nabi hanya dikarenakan ucapan seseorang, siapapun dia. Kalau itu sudah sunnah Nabi, ikuti. Tapi si A mengatakan demikian, jangan. Kiai ini mengatakan demikian, tidak. Ustadz A mengatakan seperti ini, tidak. Ikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Syaudzab Al-Khurasani, beliau mengatakan, min ni'matillahi ala syabi wal a'jami idza nasaka an yuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alaiha. Kata Al-Imam Al-Khurasani rahimahullah, nikmat yang Allah berikan untuk seorang pemuda dan orang ajam seperti kita, bukan orang Arab, ketika ingin beribadah, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, belajar kepada orang yang mengerti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga orang tersebut yang mengarahkan, ini sesuai sunnah Nabi, ini tidak sesuai sunnah Nabi, yang sesuai tuntunan Nabi demikian. Kalau ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kalau tadi Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyebutkan tiga ayat dalam Al-Quran, tiga ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan keharusan bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mencontoh as-salafu saleh, generasi pertama umat ini, maka berikutnya Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri membawakan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak ada seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebelumku. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Kecuali dia berkewajiban untuk mengajarkan kebaikan yang dia ketahui kepada umat. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas wajib untuk mengingatkan umatnya dari setiap bentuk keburukan. Kalau ini jahat, ini buruk, diingatkan. Ini jahat, ini buruk. Kalau ini baik, ini baik, ini bagus, ini amalan saleh, ini ibadah. Itu tugas seorang nabi. Tidak boleh terlewatkan sedikitpun. Dan para nabi semuanya umana. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh umat kalian ini, yaitu umat Islam, kebaikannya sudah ditetapkan Allah pada generasi yang pertama. Generasi yang selanjutnya, generasi yang terakhir, itu akan mengalami bala, ujian, dan hal-hal yang kalian ingkari. Itu hadis yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, yang mengingatkan kita bahwa ada tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Yaitu kata Asy-Syaikh Ubaid, an yasluku maslaka nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk menempuh dan meniti jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, lalu generasi setelahnya. Ini kan pernyataan tegas dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa generasi pertama umat ini adalah generasi yang terbaik. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah adalah ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyakum wa iyahum. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di akhir umat Islam sejumlah orang menyampaikan kepada kalian hal-hal yang tidak pernah kalian dengar dari orang-orang sebelum kalian. Fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian terhadap orang-orang tersebut. Dia berbicara tentang agama. Berbicara tentang agama. Berbicara tentang Islam. Berbicara tentang Al-Quran. Berbicara tentang sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi ternyata tidak ada contohnya. Hasil dari pemikiran sendiri. Padahal kita sudah dicukupkan dengan pemikiran para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang tentunya mereka ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, kata beliau hafizahullahu taala, hadza tahdzirun min du'atil jahli wa du'atil dhalal. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi merupakan bentuk tahdzir. Kita harus berhati-hati, berani mengambil sikap dari dai-dai yang ternyata tidak berilmu, dai-dai jahil, dai-dai penyesat umat. Apakah ada? Ada. Orang berbicara tentang agama, tapi mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Dia berbicara tentang agama. Dia sandarkan kepada hadis-hadis yang di atas namakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Padahal hadis-hadis itu lemah, bahkan palsu. Didustakan atas nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia berbicara, ini Islam, mengajarkan. Padahal tidak ada dasarnya sama sekali. Laksanakan ibadah seperti ini. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini enggak boleh, ini dilarang. Padahal itulah yang justru dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. yang syirik dikatakan tauhid, yang bertauhid dikatakan syirik, yang cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam disebut benci, yang ingin menempatkan kedudukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tepat pada tempatnya, justru dituduh menghina dan mencela wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi. Orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Dianggap sebagai tokoh agama. Padahal ketika dia berbicara tentang agama, itu mengikuti hawa nafsunya. Bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu tadi ada 3 ayat dan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala untuk mengingatkan kita bahwa tugas seorang muslim dan muslimah adalah mengikuti dan mencontoh melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti as-salafus saleh. Siapa as-salafus saleh? As-salafus saleh itu adalah generasi pertama umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta yang menjadi pengikut mereka dengan baik. Kemudian beliau hafizahullah taala mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita. Yaitu lalu caranya bagaimana? Langkah konkretnya seperti apa? Kalau secara konsep tadi sudah jelas, konsepnya matang dan sempurna. Bahwa untuk sukses, berhasil, ya kita harus mencontoh generasi pertama umat. Tidak ada cara yang lain, semua sudah tertutup. Tidak ada peluang, tidak ada celah, tidak ada kesempatan. Satu-satunya pintu cuma, ayo kita kembali kepada as-salafus saleh. Kita pelajari sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian kita amalkan. Selain itu tidak akan mungkin bisa sukses. Tanpa itu tidak akan bisa berhasil. Nah, konkretnya bagaimana? Beliau Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala menjelaskan as-sabilul awal. Langkah pertama, ini yang konkretnya adalah al-ilmu, ilmu syariah. Harus memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang syariat Islam, syariat agama. Itu harus. Ini gak bisa ditawar. Ingin baik, ingin berhasil, ingin sukses, tapi malas-malasan untuk belajar agama. Semangatnya untuk menghadiri majlis ilmu, majlis taklim, naik turun, lebih banyak turunnya. Naik sesekali, turunnya terus menerus. Ya gak akan mungkin bisa sukses. Tidak akan mungkin bisa berhasil. Siapapun dari kita yang ingin berhasil, berhasil dalam bidang apa? Dalam bidang apapun. Bahkan sampai urusan dunia sekalipun, kalau ingin sukses dan berhasil, contoh generasi pertama. Kenapa? Karena keberhasilan dan kesuksesan generasi pertama itu juga mencakup semua bidang. Menyentuh semua sisi kehidupan. Bukan cuma masalah ibadah, bukan cuma masalah akhirat. Mereka, generasi pertama, sukses dalam bidang ekonomi, sukses dalam bidang militer, sukses dalam bidang pemerintahan, sukses dalam bidang kesehatan, sukses dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, bisnis, semuanya sukses di setiap bidang. Bukan cuma urusan ibadah, muamalah, bukan cuma urusan akhirat, ukhrawi, bukan semuanya. Tapi sayang, langkah pertama dan yang paling utama ini justru kita abaikan. Acuh tak acuh. Tidak menjadi poin yang diprioritaskan oleh kita. Belajar, mengikuti majelis ilmu, itu hanya sambil lalu. Kalau misalkan ada waktu longgar, ikut. Kalau enggak, ya sudah. Tidak mengalokasikan secara khusus. Pokoknya taklim ya taklim. Acara yang lain di-cancel. Acara yang lain di-pending. Tahan dulu. Acara-acara yang lain disesuaikan dengan jadwal taklim. Jangan dibenturkan. Jangan ditabrakkan. Oh, enggak bisa. Ini harus didahulukan. Taklimnya kan bisa besok. Enggak bisa. Kenapa? Karena ini langkah pertama. Dan tidak bisa ditawar. Langkah yang kedua, kata beliau, hafizahullahu ta'ala, as-sa'yu fi rabtil khasati wal'amah min kibali du'atil haqqi wal basirah. Langkah yang kedua adalah melakukan usaha-usaha nyata untuk menghubungkan antara kaum muslimin dengan para ulama. Jangan sampai putus komunikasi. Jangan sampai tanpa melakukan hubungan dengan para ulama. Teruslah lakukan komunikasi. Meminta bimbingan. Arahannya seperti apa? Arahannya bagaimana? Walhamdulillah kita yang di Indonesia, asatidzah kita, walhamdulillah, mereka tidak pernah berhenti untuk terus melakukan komunikasi dengan para ulama-ulama kita. Meminta bimbingan, memohon arahan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, dibimbing begini, begini, begini, dan begini. Langkahnya sangat nyata sekali. Misalkan sudah berjalan belasan tahun, ya, belasan tahun, setiap tahun selalu diadakan apa? Kajian yang sifatnya nasional, menghadirkan para ulama, ke negeri kita, ke negeri Indonesia. Harapannya para ulama-ulama yang dihadirkan itu menyaksikan secara langsung dan ikut sedikit banyak merasakan, oh kenyataan di Indonesia itu seperti ini. Sehingga bimbingannya lebih mengena, bimbingannya lebih tepat, dalam arti sesuai dengan kondisi, karena beliau-beliau ikut melihat dan menyaksikan. Nah, kemudian aktifnya asatidzah kita untuk berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Madinah, berkunjung di majelis-majelisnya para ulama, berkunjung secara khusus ke rumah-rumah para ulama, meminta bimbingan secara langsung. Nah, ini kan hubungan yang luar biasa. Nah, supaya kita sukses dan berhasil. Satu tadi berilmu, semangat untuk taklim, semangat untuk talabul ilmi. Yang kedua, semangat juga untuk apa? Memiliki hubungan yang erat, menjaga komunikasi dengan para ulama. Walhamdulillah. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, dan ini yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah Hajru al-Kutubi al-Fikriyah. Nah, betul-betul menjauhi kitab-kitab yang menyesatkan. Jangan coba-coba untuk membaca walaupun atas nama penasaran. Penasaran sih gimana. Baik buku secara langsung maupun kalau sekarang lewat internet, lewat website-website itu. Browsing sendiri, lihat. Jadi gak tahu ini alamatnya terpercaya apa enggak. Jangan-jangan yang buat orang-orang Syiah, orang-orang Sufi. Nah, saya berikan contoh nyata. Di aplikasi Play Store itu, ada banyak sekali buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hati-hati. Tidak semua yang ditawarkan di Play Store itu, buku-buku itu kemudian bisa kita percaya. Ada satu cerita khusus, seorang ikhwan tanya kepada saya, ini Ustaz gimana? Aplikasi ini tentang cerita-cerita sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Saya periksa. Yang pertama kita periksa adalah sahabat Abu Hurairah. Yang kedua sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena sahabat-sahabat ini yang paling sering dibenci dan dimusuhi. Saya buka di sahabat Abu Hurairah, biasalah. Ketika saya buka di biografi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, isinya cacian dan celaan. Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu diterangkan, na'udzubillah, kata-katanya tidak sopan dan tidak beradab. Dibilang ini, sudah. Tutup aplikasinya. Ini tidak bisa dipercaya. Jadi jangan bermudah-mudahan, itu ada. Terjemahan Bulughul Maram, terjemahan Riyadhus Shalihin, terjemahan Arba'in Nawawi. Kita tidak bisa langsung percaya. Coba tanyakan kepada yang lebih memahami. Kalau ini bisa enggak dibaca? Ini boleh saya jadikan referensi enggak? Tanya. Bukan, sekarang gratis di Play Store itu. Kan banyak sekali. Buku-buku Islam juga gratis. Ya di-download, asal download aja. Hati-hati. Nah, kalau ingin istiqomah. Nah, tidak usah penasaran. Nah, kalau dalam urusan fitnah, saya juga pengen dengar dari pihak sana. Langkah seperti itu tidak perlu dilakukan. Asalkan Anda sudah percaya dengan ulama-ulama yang menjelaskan fatwanya demikian, sudah cukup. Enggak perlu kita penasaran, enggak perlu kita pengen tahu. yang sana jawabannya gimana, yang sana pendapatnya seperti apa, responnya bagaimana. Gak usah, jauhi dan tinggalkan itu. Kalau itu kita lakukan akhirnya bingung. Ada satu orang sering tanya, akhirnya sampai saya agak emosi dan jengkel juga. Sampai emosi dan jengkel. Dikit-dikit tanya, ini Ustaz, mereka bilang begini, jawabannya bagaimana? Ya sekali dua kali masih kita layani. Sekali dua kali masih kita arahkan, ya jawabannya begini. Berapa hari kemudian, kalau begini Ustaz, jawabannya begini. Lama-lama saya bilang, Mas, itu nomor yang kirim-kirim seperti itu diblokir aja. Iya, saya juga sebenarnya gak aktif, cuman dia yang kirim terus, diblokir aja. Gak mungkin kan tiap hari panjenengan apa dapat syubhat, tanyakan sama Ustaz. Dapat lagi, tanyakan sama Ustaz. Hidupmu terus gak akan tenang seperti itu. Diblokir aja, selesai. Dan itu. Gak usah penasaran. Malah tanya-tanya, gimana? Gimana? Itu yang justru membingungkan. Itu justru yang membingungkan. Udah jelas. Yang terpercaya itu siapa? Ulama-ulama yang harus kita ikuti itu siapa? Kalau di zaman kita, alhamdulillah, Asy-Syaikh Rabi, hafizahullah ta'ala. Asy-Syaikh Ubaid, hafizahullah ta'ala. Ulama-ulama yang sudah sepuh. Yang paham betul dengan kondisi dakwah. Ikuti saja, selesai kan? Sederhana, mudah. Bukan taklid. Apakah yang seperti ini bisa dikatakan taklid? Tidak. Karena ketika kita mengikuti arahan dan bimbingan para ulama, Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, bimbingan dan arahan mereka, itu selalu disertakan juga dengan dalilnya. Ini firman Allah, ini sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi bukan taklid. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan, beliau bawakan, itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini penting, tiga hal. Langkah konkretnya supaya kita sukses dan berhasil. Yang pertama apa tadi? Al-ilmu. Jangan sampai melempem akhirnya. Bingung, neng omah bae lah. Dan itu, wah, urusannya fitnah terus aja. Udahlah, saya tak di rumah aja, jualan jadi ikhwan biasa aja. Jadi ikhwan biasa. Ya tambah bingung. Tambah bingung. Kenapa? Anda gak punya ilmu. Anda gak punya ilmu. Sama seperti orang ingin pergi ke sebuah lokasi, dia gak tahu rutenya seperti apa. Gak tahu rutenya seperti apa. Pokoknya, kamu kalau pengen ketemu saya, cari saja saya di Pulau Kaledupa. Di mana Pulau Kaledupa itu? Di mana, Mas? Mas bingung lah. Di rumah aja, gimana di rumah? Gak akan ketemu nanti. Tapi tanya Pulau Kaledupa itu di mana? Ya kan? Semua informasi dicari, oh Pulau Kaledupa itu ada sebuah pulau kecil. Ya kan? Di Sulawesi Tenggara sana, di tempat saya. Bersampingan dengan Pulau Ular. Ada pulau kecil, bagus sekali pemandangannya, tapi gak ada yang berani tinggal di sana karena banyak ularnya. Oh gitu. Ya sama juga. Itu contoh nyata dalam kehidupan kita. Seperti itu juga, kalau udah bingung bukan malah melempem taklimnya. Bingung kok malah kemudian, di rumah aja lah. Kan itu bingung, urusannya sana. Saya gak mau tahu. Ya gak bisa, ini urusan agama. Pertanggungjawaban kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kelak di hari kiamat. Maka kita harus tahu. Cari sumber yang bisa dipercaya. Jangan asal-asalan. Saya ingin membandingkan sana dengan sini. Nah, apa yang mau dibandingkan? Kong jelas ini terbimbing, yang ini tidak. Yang ini ada arahan dari ulama, yang ini tidak ada. Mau dibandingkan bagaimana? Satu, ilmu. Yang kedua apa tadi? Meminta bimbingan para ulama. Alhamdulillah kita di Indonesia, nikmat yang luar biasa. Ulama datang ke tempat kita, asalilah kita yang berangkat menemui para ulama. Minta bimbingan, arahan. Kemudian yang ketiga apa? Jauhi referensi-referensi, sumber-sumber bacaan yang justru akan membuat bingung. Jauhi itu semua. Sudah, cukupkan dengan ini. Tenang aja sudah. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita supaya istiqomah dan kuat, sabar di atas jalannya yang lurus sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.